apa sih telengane mesum temen angger bakal ado karo mangkunclung kayang kono sing mau gajah tu ado mamang ning dapur melung dapur mana ika mangan ika jangan ya ado mesegane anyep Mamang singin dibay si man. Pan mamang mau net tugasaken kongkoning kebon. Pengosrek apa kine wis kebon iseni bak. Goletin nok aap langka di kamar. Ini anak kene lagi gendeng bay dewek bay. Nang ngomongan apa maning telengane sedih temen nok. Sabarlah, sabar jamak wong dikualonaken. Ya bener anak saya jare wong tua, jare anak salus-salusane godong waru. Pasti kasap liwurung salus-salusane salemesane godong lumbu pasti gatel. Iyan tumibaning awaknya nok aam. Mamang sing dadi bucang abri sampe ati nok sayang. Mamang wis beli apa-apa nok. Emang bareng ilmi minum pisan mang. Coba rongokaken mimi karo mama yen awan bengi laka maming sing durusaken liwat apa. Awan bengi laka maning sing diurusaken. Sabar nok sabar. Sedawaning dina laka maning sing diurusaken. Mungi walaam karo mangkunclung sing diurusaken. Wis nok aja kaken cerita buat tetangguan. Mok walone nok aam meru dewek meruane ngomong bener gak juga salah be disangka iku butek aku kan breng aku sus mama ngarep nutuk aku kerjaannya nok. Ada pendisih, ada pendisih. Nah, ada kerja. Pada bubar, bubar arep pendisih. Nyuci piring. Nyuci piring, nyuci piring. Hari sing esuk kerja apa bae sih, celuk? Ngosrek kebonan. Bagus ya nok ya, pinter ya nok ya. Rupanya sisa bandina sirak ngomong-ngomong akan baik kita ya. Blesak-blesak na baik kita sabandina sirak ya nok ya. Buatan mi, aam nyewun pangapunten mi. Pilih aam sawoning mimi nyewun di pangapunten ya. Aja ngomong, aja ngomong sirak. Pinter masih bocah, pinter memutar lidah, kurang ajar. Ini gak pada baik ini. Ngamat-ngamat kita aja. Ngomong-ngomong majikan, tangannya aja baring gebukingan. Saban dina, saban dini, dimpani sega, disandangi jarit. Blesak-blesak anak kita. Bagus anak istirahat, kurang ajar. Buten mi, aam buten ngomong-ngomong akan mi. Paingana saban dina rantang runtung karo kunclung calo iki pengajar calo ga mobil mana minder kan nok ni pasar kah ngomong kan dayen dari ya mbok walon bleman besayang ayo minder mana minder mana minder ampun mi eling sampean ku priben sih jare pengen kan lagi dialek kula karo mau jika sampean bade sayang ninok aam kader keturunannya mau jika ngomong siji aja ngomong kabreng gambreng gak lumayan panisirah mungkin gambreng ember bodol oke aam rongokna ya nok ya kunclong rongokna sekalian aja dua ya. Ya cung ya mulai dinakin cung mulai detikin pisan ora sudi dunia kerat sawise werusir lagi ngandak-ngandak akan kita lagi melesak-melesak nak nok satu kibuyutan karo sila mi sing dunia sampai tumekan ngak kerat mi mi adir ganok kita ku dibagus-bagus gamang solia bagus dibecik-becik gamang solia becik jare kunculi kamau kurungu kita saalus-alusane magodong waru juju boten mi boten mi tekanggep mimi kandunge aam kang sejati pengen beli pengen lisuh di badek di anak mungkin sirak di anak maning samururip lain sumbay nangis bay udah matatu bay jarang mau sing diuru diaran dipentungi nih kita nangis sana lantaran ajak ngomong kambing anak orang madupan sekuat madupan waktu kita ku selawas waam sirak nyubi banyu ilok tadi nungi kita basuna pakaian kita ilok tetap enggak beli pengen mau beli sudi kotor mimi corok mimi cember berarti mimi beli sayang nih aami antas temening rupa nih tersangka si jen sirap si jen jabak karo menjeron ngati nih cangkem si jen ya nok ya sirap lah musti apa sih puasa nih kene majikan syukur Bapak Nira wara ya nok ya. Boten mi. Wara busuk mana tur busuk Bapak Nira nok. Dipegat ning Bapak Nira patang trep sedina luru wong lanang sing masih perjaka uli nok. Aja mi. Patang trep kamu duduk luat mau berukuan. Leos ngomongnya sira. Ajeng Leos nang madep meneh ki. Bu bawa bolem nak nanti. Oke, celung rongokna ya. Sira si pantes delengane mihak bae sebab sira sponsore caloe clonase mak klari sira kita sinang terang bae dipegat ning bapane Aam grabli keder wong lanang sing ganteng-ganteng masih pada ngenten wong demening kita sampai pada tabrakan sampai pada kejungkel di sembarangan soten keplarak tur kejungkel balong tabrakan mobil nene ya iki aja tuh bae ngomong e cangkem jlatek bae cangkem lanang cupar Paris budak keleke wak peta bertau karung-karung terus gimbal tumblek-tumblekan Toli aku laris dari dheweke dadi rang dah bertahun-tahun tapi gombal blek-blekan pinter bae blek-blekan yang kita mene gawa dunia sampai pirang-pirang pedati kurang pedati dami lemah kak teka kak majikan lanang ira kak teka matur ya cung ya yanok ya matur ya ning bapak nira baru dipegat mama enok teka nok mama los masuk kan los geger apa maning Aam geger apa sengrak sengruk nangis apa kang ditangis maning gini Bung gambreng. Bangi bae gambreng majikan. Pati-pati dumbangi tentune wong enom kang salah. Mah. Loni bae sampean mah. Puncrung kang dadi tua ora kaya dadi tua. Ning kene wakile sapa? Serana ning kuncrung didiken kang bener yen ora ana mamae. Apa maning, Aa? Boten, Ma. Kenapa nangis? Kelingan Mimi, Ma. Kelingan Mimi. Mimi wis ora ana, dieling-eling. Bijak mah, bijak mah. Pikir sampai aneh mau nggak apa-apa mah isi mau kebek kurun dengan bocah sampai harap aneh mau konon gue. Sirane maning bisa nih kemerat baik ah. Ah bolong. Mi. Non. Geger apa maning mi? Geger apa? Geger apa ya? Geger apa apa? Pasaram sabar dina kayak enak. Ya Mimi kudu bisa didik. Adate masih bocah. Masih durung dengar kan dididik mama kan nake kerjaan wis ya kang bakal sampeanku yang bagian ala bagian priben bagian ala becik yang anak yang arti kulaga dibela beli burung dan sampai ngomong orang berua abit-abit takon dingin menawakku ya toli apa coba terus terang ngomong karo mama ke emang kemen kan kang uci ya kula kok kan sebenarnya si pegel pisan coba dilengen jariku aja dianggap anak walon anggap anak dewek iya bener diomongi beri-beri mana ngerti dewek yang beli bocah semono gede nih orang anak bantu nih apa-apa nih wong tua orang anak mulang terima ya apa-apa bocah semono wis ngerti nih namun bocah beli ngeces ya beli kaya konon dukang kang dadi wong tua aku dua ambas segar. Ada teh mi. Segar-segar apa nih Eka? Pelaku ngomong. Saban dina saban bengi sira kunok wis gede bisa ora basuh piring. Bisa ora sira nggodok banyu beli gelem. Beli gelem. Kalem miang-miang dolan diajak-ajak mana nih muncul. Ngawur-ngawur duit sing ora-ora poya-poya. Duh, kita nih sesembu dakat semono gak ada apa-apa. Ya berarti kunculung ini kang. Ya karuan beli bener bak aku. Anak kita ngora bener. Cus semua konon ku kan. Kandok-kandok akan kita mana di pasar gawa speaker karena di pasar. Yen kita ku jadi kualonaken deh beli eman. Ku kunculungin ku anakku. Kapan pasar ya? Kandok no speaker sisan be saban RRI konon. Ngomong pulang kabli dilui. Orang kana iya siraku celong. Ya priver si gambreng. Gambreng. Breng. Jongopo, gambreng. Ikan tau pao, curi. Mulane gakang sekin si kula si terang bander gakang. Kula si digawe bagus ke masa bagusa. Kini si wis baik kan, lagi pegel kang laku. Pegatan baik kita sih. Pegatan? Gila-gila temen. Aja mengkonon nih, aja. Jamak dikit. Kudu kepriben kang kula nih sanak semono sayangi. Engko tek warai man. Terus bae kunu turu gak. Kurang ajar lah menemukan anak. Engko engko tek warai. Emban-emban bae tek gendong gendong. Kini kiki mana ini? Gak mana sampean mah. Udah bisa kan dari wakil ini kan yang ngomaki. Aduh. Mulai makili pripun yang kula kan bujang orang kuasa. Ya bisa pan tua mangkun jelung karo am diwarai sih. Diwarai no kurang pirae nengan. Esuk esuk cek pakaian dewek es gamreng usuk kotor dibasuhi. Nah. Bobat bobat. Rizka apa? Bohong bohong. Kalau di karton banyak lu kamu. Halo. Halo mantap berholo. Anak-anak nak kita aja sih. Gambreng dari yuk cakap pun aku nunggu. Anak-anak kenang wong tua, tangga sampai tekaning pasar-pasar. Oh speaker, mit muter sampai burung sampai kampung blok so. Ini mit beli gambut kayak aku nunggu. Oh no, speaker baru likur ke speaker. Guys mengko tekwarai. Aam ini bener lah mengkenen. Kita mengkenen baik kan. Kulasi kang wit-witnya godong-godongnya daripada kita nih kena dimusuhi bae dikeropoki bae saban dina dikunclung ikan marek dipentung karo alu kula amun beli melayu mah mati deng sapa ya ning karapar kunclung la ilaha illallah muhammad rasulullah kula nih gak kula sikang wis megatan bae daripada tanggo musuh bae duka balik kita macam bikin pisah eh mengko kotak warai maling asli noka kami mengko kotak warai loe mane ning anak mesti salah terima bae arep mendungi bae saban dina nih kita dikeropok nih dikeroyok kunclung nih mama Aam apa marek-marek matur nok singeng man coba karo mama lamun mengkenen berarti nok Aam oreman karo mama ma coba aja pegatan ma tenimbang mama sing pegatan bagian Aam sing lunga sing kena aja no tapi nok kudu sadar kudu nurut kudu sabar wong neburi mimi toh mimi kudu di mimi dewe aduh mama Aam sing manja lu pendongane mama baik kang bagus marep lu ngasih ngumak kene ma dak nak atu baru dimelasi murid syukur mati sing diulati ma timbang urip pada urip ya nyesek-nyesek bae bener lo wis gampang mau bener lo mulane mama ngomong apa bakal melas karo mama utawane bakal melas karo mau supaya mama aja pegatan Aam kang nurut wis gak kang mangsa bisa haciri ciri digawa mati adat digawa minggat bakal bocah cangkeme mukonon gak kula bene tipis tukang kandak-kandak tau kok kang ki baturek pada baik ya tukang beo bakal ambe tipis kok beo suram beo coba ngomong dulu suwe pengen maja lagi tekamene tambil tambalane ku jahit api blek-blek ganta aja priwen bangsalan ya wirang beli gak kang bakal nunggu speaker ngomongin yang tempat tunggu ku sih ngomongin tau konon suara sengit ngomongin jiweli bae bocah ingat ma ya permisi ma harap mendiam walaupun tentu lah mi pengen permisi ma cuma gak kena amnya ma nok nok amar pundi ning kene bae bareng karo mimi karo mama ame ge sama nok wis ya Allah wis aja njlangut maning drum drum non iki kan kan diturut itu diburi beli burung kula pak sayang bener nok Aam sepengen ngopi betah anak undangan iki celung sampe ana puyeng kena apa mbu kader rabi mending ari wong ayu terbang doblong mengklong pak agar pengen nonton sampean Bintaria setungtung masih pada uripe mau beli eman dengan anak walon bocah sama anak setia ya emang bagus ya Bribin, Bribin inang ngomong serang arni kita sebelesak sa bengkek segering-ring nang bagian bengkek bagian gering lamun kelapa sinang kelapa tua masih akeh guna gawe nih apa kelapa bosok. Bosok, cakamira bosok. Nonton, nonton dari yut kabren, dari yut kabren, dari yut kabren. Tonton menang. Dari yut tak dari yut batu kesira. Apa sih kan sampai ngepak-ngepak batuk kok? Ini lagi puyam. Banyu mata yang limbang-limbang sampai aku. Tenang sampai mata itu. Sgah. Beli temenan mi. Mimi tentunya kan seneng. Kami selunga. Kika kurang ngerti. Buk sampean di sore suka. Buk sampean masih kelingan. Tentunya masih kebayang nih ibune sing wis mati. Los beli mana ditiburi? Beli mi sayang karo Mimi. Kita sih kang ari kongkon dia cining anak beli sanggup. Apa maning kader kan anak kadudu anak kandung. Anak sing kurang ajar. Karo Mimi tinimbang ditinggal ning Mimi kan lebih baik nyana. Ya bakal mengkonon ya wis bener aja ngelamun aja kan. Beli iki lagi puyeng mau tes satu sih. Ayo ben pasar atau ya. Pari kita pengen keriting. Nah, aduh mengkonon ayo. Masih esuk. Aja khawatir. Ayo. Jaman sekiru wong rambutnya pendek-pendek. Kita ketinggalan. Ya wis aja. Ya. Pari ya. Heeh, wis ayo. Yuk. Ingin pasti anyar pinangki kerasan emang yang doma parang titis waris bagjar diri ketulis kegawaning janji para menebok wis lagi kudun alai lising lebak para neng banyu wong bener mangsa salah. Lengeng semut ketengir mangsa burung aduh ampun gusti kula maampun ora kuat ora nyangka beli kuat nyangka larani sing arep den tuju nok jaga di sore anggur-anggur ki mancing mung kuburan kini Mang riwen nok aan Mamang sibukat perlu balik-balik bae Mang Aan si bagen Mang umbaraken bae Aan dar balik Mang nggih macam-macam nok ari kuburan iku langka wong lek langka wong urip benai wong mati kuburanku buka tanah setan bagian man anggur mati nih pisan tenimbang urip kayakin hari kepingin am si mati sing diulati sing salah kang disengaja lalimi jiwa. Wah wah wah harane cedek harapane nok nok Aam lik kena ngomong mekonon lebantikan aku kuburane Mimi nok Aam kah mamange wis kelalen nok kuburane Mimi lah kasih ngurusi mah coba duh suket sampai sededep Bapak putih dikit kian kuburan kian iya mah eling-eling anaknya yang ngerahkan anak tengerahnya wow jarakin ki sukut desa dedek diselah ke tenger-tengere aja man bagaimana kayu itu dong karena ibu ini sih mesti tinggal dunia anak Pangapura ya Aami. apa mimiku beli melas demi semini am kayak ini. Ayo ganok, wis peteng jagat. Kak kentongi saya kak kerungu kak. Ayo balik. Am sengaja biar balik kar ning kuburan mimpi bae mang. Mama ngepriwen konek ora ilok turu-turung ki buyutku. Buran. Aduh mimi ora melas temening aami. Am kumi urip dadi sampai masyarakat. Uri percuma beli pada karobat kayak ini selawas. Segala dosa ya Ami dia pura dekat semua pula ku mikirin dongan ini supaya mimi ketemu karo iman lan islam. Sebaliknya mi kena ngapa mimi selendung akakenian. Iya bener ya no. Mamang berarti belam aam iburiku setengah setengah. Ya usah pakar penok aam lah melu merindeng. Aduh merinding temen ya yang ribu itu pun. Mi, Ami, Mi du Mi. Ami, iki Ami gawan bae Mi. Aam, anak ibu, aja nangis bayi. Senajan ibu wis dadi wong alus, nanging ibu ngawruhi pisan segala galai. Apa sing dilakoni nuk aam? Mulane sekian bayi tutugaken lakoni sira sampai tekan ngendi. Bok wis dingin pasti anyar sing pinanggi. Besok sira wis ketemu karo nini-nini kaki-kaki sing kadang ngerawut bayi. Dua ingon-ingon manuk poma yano. Senajan akeh manuk sing bagus, senajan akeh manuk sing bagus unine, cukuten manuk sing sebelah lor pisan yano. Sing kurungane bodol jaluken. Wen sing diarani manuk banjar petu, sing bakal gawe mulia ning diri am. Lan cucu gen yanok ya ngetan-ngetan gitu aja diputusaken lakone yanok. Ibu selalu mendampingi bayi, semono bayi ibu beli bisa bebarengan kasar bayi. Ibu, ibu, ibu. Aam, pengi jagat, aja nangis. Aduh, mamang mau buru-buru ngeluwok nan, Nok. Duh, berhenti, kejagan. Cegeli, Aam, Be. Be, Be. Ambil dong, Be. Ya Allah, Mimi. Suara yang masih waras, masih urip, Mi. Ya usah yunok menginok. Mamang teturian dayani, Nok. Nah, apa baik? Besok nangis terus ya, bengi-bengi. Apa, Nok? Apa-apa? Nyebut-nyebut. Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi Kusti. Nyuwun berkah selamat. Nyuwun selamat sing dunia sampai akhir. Ya kerungu anak bane manuk udah ngecangkan borong lu gak kenapa apa sasak-sasak cintak duh mangkunclung apa beli kerungu anak suarane Mimi ngomong mau pulang mimpi. Ngupai wang sikang sejelas-jelas. Nah, mau mati jumpai suara priwin. Mau mati ada di lemah. Iya, Mang. Perangsa buka tunggu. Suara apa aja coba Mamang rungok enak. Makanan, Mang. Jari saujari Mimi, no. Ibu kan weru. Lan ibu terang pisan delengakan no Aam. Cuman bukat wis takdire Aam jemang. Beli kena putus asa. Mulane Aam kongkon lungangetan idul parane mang. Mengko bakal anak wong kang arep ngaup ning Aam nini-nini aki-aki mang. Mokonon bener-bener Nok. Iya mang. Ya yuk. Cuman uangnya duwe manuk jemang. Wong sing gak ada ngaup Nok Aam. Iya mang, kone kokon jaluk manuk bagian ake sing bagus. Nanging kokon milih sing kurungane bodol jemang. Ning tungtung lor pisan. Wong tukang mikat ta wong tukang apa kono ake manuk aku ya. Ayo. Ayo pada dituruti saujare omonge Mimi. Ayo Nok. Bukat bae mang iku ilham kang luwi. Ini wongnya manuk yake cokonan. Manuk yake pisan jemang. Tuli anak sing blesak kurungane. Bagian muni bagus-bagus manuknya bagus-bagus. Aam kokon milih sing kurungane bodol jemang. Tuli anak arane manuknya. Anak arane manuk. Manuk apa anak? Manuk banjar petung jemang. Banjar petung? Iya arane manuk. Yang apa banjar petung? Ngomong sama nenek tua nih kan nembeng rumah anak aran manuk banjar petung. Ya bisa yulah ajak akan mangora-ora mati pusing maning kok kelingan man. Jaga teh sesuk anak bane jago ukururu. Mamang sampai ora turu-turu ayu-payukan. Ane Mimi kula sapetu duwe Mimi kula badhe turuti. Jaluk pendongane Mi dongakaken Aam arep nuruti omonge Mimi. Nanging Mi jaluk dilindungi jaluk ditengtayungi. Wis enak wis mamang ngincar. kang inok na ambling maradinggang sa cangkam. Pirang-pirang kuya didol beli, digoreng beli, atau liar panggah pak ini manu pirang-pirang. Ya jarak kita kuya biang, tapi kabur. Kuwis gak kau ngajang loroni manuk baik, ajang menjadi manuk. Dilawani pegawaian, keteler-teler, kelalen. Gue kebonan sampai super deder ya biang. Gue wit yang gedang ya mateng ningkono yang tak ningkono. Urusan sayang bae seneng bae ning manuk kuliah kapan wong kuya Elina ya gah gugal bae ning kita ke kabur maling-malingan e temen kaki kabul apa sampean bakal terus kaya rasa beli mangan rong dina lamun wis ngemek manuk yen waduh seneng temen ngumbar bawang wadon sewa terang beli mangku priben sih ya ki kake apa bakal terus tak kakeku bebarengan karo manuk baikku sampai sesek jubel kayak kenen kenang manuk pating gantul pating trempel gugal bae sun sih ngurusi temen lagi seneng karo manuk ku car manuk pirang-pirang aduh wis kelalen sampe ning wong wadon kelalen ning kebonan car ngeling ya Nini Mus tuh liar mikirnya kenapa kebonan anak mangan setitik-titik anak ya wis ora enak mang pene manuk ora. Jadi dianggapnya cukup tak kan sama samene kuki. Ya hari cukup mau beli asal dua bakok, asal udut, asal bedak. Wis lali turune. Dilawani iki. Oli hasil sing palawija, oli ngundu walu, adol walu, oli duit sampean dilalu. Jareng basane mau masih ngawit cilik sampai bareng tuane sampai kaki-kaki nini-nini jare kula malangka arti nyari kaya kenen terus langka untunge langka asile apa gede wek nana sire wangi duki. Manuk ya nasi males juga mesum. Muni beli mending manuknya bagus semua. Seumur umur mangane baik ini manuk ini. Cowis gak dibuang beraki. Artak buang ya eman. Bal pisan ngopeni manuk sedina dina waya emangan manuk kudu mangan tunda dingin. Melek bosen. Manuk kini manuk wani manuk apa kini manuk. Beling-eling kunku. Wis anak ora duwe sibuk dewek. Betek dewek, nyapu dewek, nyuci dewek. Uru aja kita dua laki sampean arepan dengan aku mah bengen-bengen gamo. Anaki. Masa kita ku anak. Jarep anak mah. Sira ora sing wadon. Iya, kita sing wadon sing anaki gak dasare. Kaki sing gabuk nang anak-anake nang alas. Wis gak. Sira sing gabuk mah. Mual kita ku anak. Baka sampean digabuk mah tentune kita ku dua anak, tentune gak meteng kabeh lan tanggak kidul. Seneng anaknya ayu-ayu, bagus-bagus. Mandi boro-boro loro telu siji batik. Ya bukan turu diparingi ning pangeranku ora ina ora kitaku. Cara rumah tangga ya bener-bener kitaku ngumpani rabi ya bener. Mola batur mola batur turu-turu. Wah. Ini mau bukan turu diparingi dua anak. Wes aja mono-mono sing penting mah kita mau mangan wareg turu wareg wis. Mangan turu. Bakal sakit siapa sih ngopeni? Tane sakit, sampai sakit kok. Ya sira sakit ya kita sih ngurus si beli. Bukan kita sakit ya sira sih ngurus ya. Emang nega ubi sampean kuki ya jadi manuk baik. Jamu apa tama bari seger mono ku. Sakit ane. Sakit rewel kini sira mah. Tukar bayang kalau dia ngurus na orang de baku orang dua kawung tukar bayang. Wah urusin manuk mending gak kesenangan orang. Wah, terus bawa yang ngajak tukaran baik mah. Angel sih tua. Ina nawong wadon ngomong ki ora nana artine ora digugu ora diromo kaken kaki. Nok, depannya anak mai kuno. Ah. Iya, Mang. Jamare ora apa. Kok kene ngelak pengen minum. Ya, ayo mampir ben njaluk minum masa bloli. Tolong-tolonglah gorokan asa. Harus maghrib durung urut-urut damar. Buat kita pelik-pelik ke damar kan. Ana wong kudu deket dengan anu manuk. Ngono pe uluk salam. Ayo mam si pileleng ku bari kama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Mam. Ana wong watuk bae, Mam. Ki. Bane ana suarane wong ki. Mam ana wong watuk bae, Mam. Ya dah. Tuam. Kok mamang punten mangga nah enak nuwun mula sirakku kini peteng dedetan mene-mene ku jalane kesasar tapi benang ya lamun dianggap mah lagi sengsara wak sengsara ari kun sapa rabini lanang bocah wadonku tutu wak siapa majikan kula wak nangis majikan Ira. Turung nemoni segas salas, turung nemoni banyu satetes, wawis lawas, wak. Ayo, kok tak tamare ko krek ko wala ibu 100 sampung 1000 nubun Pak sini. Lepas repetinnya lukuri. Tulung-tulung sepira buku lamelungi nepek kula mopo. Sikile pada melempuk, tenagane wis ora kuat. Ki, arep nginep ning kene, Jeki. Ki, nyome-nyome. Kok kok ya cung ya, met banyu ya cung. Cendi bae. Oh ya bari ga empok mak, ora duwe tremos, duwe kendi. Tuh si nenek ke siapa kini? Hah? Anak kayak wong aduan. Ya, duduk anak ke dasem duduk. Duduk, Pak. Waduh, wong ndi sirane? Wong jati barang. Jati barang. Pak. Kini si wadon ke apa nih sirak ini? Anak ke majikan, Pak. Mang. Jaluk nino, Mang. Ini mus mana? Lulu na banyu kah? Ning anu kah? Ning cangkir kan cake ita kanos. Ya, ya nang cung ge. Ya, ya nok, ya banyu, banyu kendi. Enak anum. Sok padang minum dikit ya. Astagfirullah, astagfirullah, sirakku. Mau ne sirakku sing ngendi nok? Ah. Siapa? Siapa rane siranok nang? Pengen meruk, nini ki pengen meruk arane sapa nok? Sekan tenang kula nepangaken namine kula Aam Kamina, Bu. Aam Kamina. Ngarane bagus pisan, Ki. Ari pun sapa kon bocah lanang iku? Kula Kunclong. Celungkung. Celungkung maning Kunclong. Iya, kuwung-kuwung ja kono ki arane. Sapa? Kuwung-kuwung dilaga. Kunclong. Ko Kunclong. Ko Clong, Kun Clong, Kun Clong. Si wadone siapa kan? Nok Aam Amina. Oh, Nok Aam Amina. Ki bengi-bengi ki maksudnya ki sedak arep mendi kini mene-mene ki. Mboten wonten sendi tuju cewa, dawane malagi nututi tindake suku kedepe netra, wa. Arep nginep ning kene jeki pang, ya kelas temen dirawuh. Andon nginep. Ya. Aduh, nang, yare bapak tua mah, hari gelemaku kena campur karo mengkonona nening manu sura petarangan neng manu kabah sura cewawut sura cerita kakak nok ada nenok mamang mah belum bisa ngomong ilatnya jeripet ya nok kanda karombok tua sok nok keberan temen ini bocah ini nok pengen berunok senoki asale singgi lan bisane tekang kene ki tapi ben kang dimaksud apa kang dituju apa lantarane nok bisane sira sampai rusak awak gering geragasan kaya kuniku bu sampun takun riwayat kula bu apa sih seminggu mang satu tuga bu kula dadi wong urip tergedeng jagat bu ngomong anak ngomongan Pak, sing dari lantaran bayi. Duh, Bu. Kulaku asal-asali si ora duwe mimi-mimine kula ninggal dunya. Mati. Di kula lawas sing lawas dikualonaken. Nanging kata tiang dikualonaken. Boten kados kula Bu. Tati yang dikualonaken kata sing sayang bok kualoning apa malining sawon ning lerese tetep kula diumbangi mawon matane lawas-lawas kula sampun dewasa bu barengan usabandal usabandin boten-boten mali tukar kula kang dadi persoalan lami-lami kula ngerti yen kula kang dados persoalan ini bu bareng mama kula tega mimi kula jaluk pegatan. Cari kula daripada mama pegatan nanggur kula singkesa. Pribasa nih mati kang diulati bu. Nang bener-bener wak anggur-anggur bocok dikebuki pengen mangan turup di kukusan baik terus kula terpaksa kesa bu kula sampun kawan dinten melampa bu laku baik orang yang numpakan nang buruk kangen numpakan bu besar pengen belajar duit tetap bina soten mangkate semuanya di rumah ngantong bina ingat dadu seniki si bu kulaku dianggap boten dianggap nyuhun mondok ning riki pribasane kula si bu badhe kerja napa mawon kula nurut sanggine kilem ning emper pribasane kula turuti ya bu pilih butuh tenagane mang kunclung mangga digolang mangga asal kula diterima ning ibu kula kubu biragunga seneng pisan bunga pisan dari nok aam kualonaken mbak kualone beli eman nok ari bapaknya senoka ame si priben ya aduh kami ari kedani ceri usahkan si boten pantas cuman dasare jalan-jalane sanggine sagede aam meketan ku gara-gara kula di kualonaken kasare mak wak kula ki maaf mawon duduk kula ngimbui duduk kula ngurangi kata-kata iya priben nang bisa nenok aam sengsara sampe kekaratan ki soale mayembok walone ngomongnya kaya gorengan kacang bareng mamane ki kaya bapak nenok aam ki ya bolem lah celemong celemong tadi ya percaya bae natur-atur kala kenang rabine oke. Ya wis. Noka am yen ugare mekonon. Mati kelui-lui banget sayang, kelui-lui banget melasi. Suwise noka am cerita kaya konon jare nok dikolonaken. Ya wis. Kacung kunclung nunwa lanoka am yen pada setuju ya wis meneng ning kene bae karo emak bebarengan yen ora nanging emak engko arepan ngomong dikit karo kaki sebab bari kakiku nang durung jelas durung weru persoalane nok am karo kunclung ning kene iki engko marpan rundingan arepan tukar pikiran karo kaki kabul in mah kenen bae ya nang ya celung pripun pada istirahat bae dikit terus jare durung pada mangan durung pada nginum kabran makin nembe mateng terus bedek wayahe kari mangani bae terus ana sirah kilos pada mangan dikit terus lok ya pur. Kaya mangan sekocil gantukin pula saanane bayi ya nang los nok pada mangan dikit terus mana los mana intip pebel deh intip sirane doyan intip nang intip tama beli sok ngintip mama ora anu alot mangan intip ku nang bagi sore enak mangan intip kurane galak gampang sejen waktu ari sirane doyan intip maya nang ya los iya. Nok agi mangan los sananane ya ya nok ya nok aam sikin mah nok aja usah undang mimi maning dak kaderan emak ki wong wis tua terusan wong kampung dan diundangi emak bae wis ya nok ya aja. Enggak apa-apa. Syukur kula dianggap anak dewek. Iya iya nok. Kula ngundange wa bae ya, Wak. Iya iya nang, iya nang. Ya wis. Mangan. Les. Ki. Kaki. Gimana ya gaki? Yang sampean ku priwen sih ya orang culu-culu karo manuk ku. Culang dikit ku ne taron dikit. Waktu pas tarin tenggok bae. Kenapa sih? Oh. Us lagi ngopeni manuk. Iki dugal mana manukin ki? Manuk mati beli, urip beli cara kita kuar mati ya kresak mono. Aja gawe pikiran. Kok? Oh. Hari kabe-kabe pada muni, pada didis, pada gerabak gedubuk, hari manuk kian ki. Mesum bae, tepat ini ya eman manuk. Siu-siu ini gak kepegelan ini ku nuk. Siu-siu ini gak blesak ngomongnya ku. Napsu. Manuk kongkon mati, sampean kok jadi loroni maning, mau-mau gak? Eh, kenen ki, arep ngobrol ki. Ngobrol terus. Jadi kan kaki bocah sengsara. Si nok aam bari kuncung kaki. Terus? Ya, lamun kaki setuju. Aduh ki, lamun kaki setuju kin mamang kenen bae. Kita rumah tangga karo sampeanku ora duwe. Anak duwi. Kalau dia anak, boleh? Ari aam kajeki. Bocah di kuala nang barang anu mbok kuala ni ku beli eman ki. Bapane ya orang anak tanggung jawab ki. Dilawani sengsara ketarak-tarak menek ki. Dadikin maki wis ga ayu pada di aku anak baik. Dipupu anak ning kene itung-itung kula kian itip nang kula wis tua. Ora dua keturunan dewek. Kanggo rerewang, kanggo bebantu. Durung tentu kita wong loro bareng sakit. Lumayan kanggo ya, ngopeni ya. Yaki ya setuju beli ki. Anu, ne bocah ya gelem beli ku ne lamun dia ku anak ning kita. Ai, gelem pisan kepengene ki. Gelem. Wis diomongi. Wis ki. Bocah lanange keding wis. Gelem. Ya wis syukur ba kamu konon mah. Nganak dewek beli anak yang sedulur. Aduh. Ya wis bagen. Mending bae. Anak bocah lanang pranti ngosek kebonan ora. Pranti met kayu, bocah wadone pranti betak peluru banyu. Kon menek bocah encak. Yang kaki setuju, kula seneng ora kejagan dukti. Nah, mana nok, nok mana nok? Nok aam, kunclung. Non, kula esawagnya poni sawang ma. Ah iya. Angko dikit kenok aja gerak dulu biang bocah kia. Pinter temen, ya teka-teka terus nyebak gawe bae. Priben mangan ya wis arek ya celum. Campur, kula gatus beberes. Beres siapa? Terus beresi campu bakaran. Taro yang ngendi diberesi ku. Taro ning weteng kula. Yah, du diberesi kun maclung. Ane campu siapa sih kan? Campu siapa? Anu, biasane kaki kedoyanane kan ah celum. Enakan. Maaam. Mak tes ngomong bari kaki kabul. Gimana? Setuju banget kaki kabul anae nok aam kene. Yen bener-bener nok aamku gelem bebarengan karo emak lan kaki kabul ning kene. Anaya bareng mangan, langkaya bareng langkah. Tinimbang enok dangsak-dangsak. Lelungan kang ora anak kang dituju wis ning kene bae bebarengan karo emak ya nok. Tapi nok kudu ngaworoni dewek maning kene kan mung ora duwe. Ya, mau gak sebaliknya nitip nang rasa harus tua kaki. Duma. Iya bayi. Aku sederingi matur kesuwun sangat yaman. Ugan kali ning bapak nih keding. Kulaku pas sampun dianggap anak yang wong. Hadir kulaku pas minangka barang Sirane gelem kene karo wa ya. Ya syukur pisan wa, matur kesuwun lah anane kula sengsara di aup ning wa. Wa karane sapa kan? Bakau wa, wa kabul. Wa kabur. Wa kabul. Wa kabul. Kabul. Ka kabul. Bul. Kabul. Kabul. Iya. Ngan bae wa mah sirat lu, ora duwe anak, ora duwe sedulur. Ki anane ning kebonan ki ando tangga ngalur ngidul adoh ki. Ya artine wong ora duwe sedulur ora duwe tangga. Manuk akeh ya wa. Iya manuk mas. Ya kuon kuno clung. Sedina-dina wa kabul ku biang ning manukku. Ora duwe culucul nangku pirang-pirang delengan coba ana sing kuning, ana sing batik-batik, ana sing ireng. Ya jaman kin mah wong nom pada kepencut ning manuk ku wadon. Ya ningan wong nom kok mundak batur kal ngene blek kok sira kok beluk. Jangan. Yang temen mulu ya gak bareng anu aam buku konjaluk manuku ya ngacak bae pokoknya tidak membantu ngomong bae emangnya masa iya suaranya mini kongkor orang katon bohong ma non non priben no kaam ma kata manuk ya ma iya ke banget bayi lu risih nang manuk yang kosian sampe buka urusan. Ya, gak ngopini manuk imam sedina-dina. Ya, pada muning gimana? Iya, pada muni enak-enak. Pada macem-macem muninya gak. Mungkin ku noksing manuk males mamangane bae ku sian ceponan kang sebelah lor ku. Bisa muni ku no mesin bae ngantuk bae. Pak, pada bodol. Eh, pak. Sesulai pengen manuk, pak. Woi. Priyen bayi priyen? Pengen manuk pak Ame. Sisil lor kak, nanya segai. Pengen manuk kan di manuk singku deta, manuk darah. Emang pak. Wah wis manuk singireng cepetut. Emang ah. Wis manuk blekok. Emang. Anu kun bokat manuk. Bango, bango. Iya kun. Wis ada kabe bakau ama. Ama bisa nasing disenengi pak. Apa sih? Manuk deruk. Sanes cak ndi milih los kaderan nang apa manuk dupa heeh iya iya uga maneh keding kula sanget senenge nambah senenge mang lamun kula dipai manuk kang paling untung lor kang kurungane bu. Apa maning ditambah-tambah duwe manuk ya pak? Bagus bocah nomor seneng manuk. Nanging kula laka maning kang seneng kang kanggo gandulan ing ati. Mung iwal manuk kang tuntung lor kang kurungan ibu. Aino aam. Mama seneng pisan nok amanah kang disenengi manuk kang anak ningkene iki tapi punok manuk bagus-bagus pirang-pirang kang ununya melung-melung masa nok amar panjaluk manuk kan ka bisok muni kan nok sedina-dina ku meneng bae siramangane bae pirang-pirang kang bagus bae sih nok ya kang bagus ya mulai malas mamanuk niki mawon sing boten sae mah pada rontok ko. Mungkin sanggine melas pada dipelihara nih Aam mah. Ya los bayarin no ka Amip seneng melan pengen dua sih. Tapi ya jarek emas ya sing bagus baik ku ke pudang ta. Ta manukun manuk pelit gantil ta apa ku macem-macem. Mong mah mulaku pengen mikir mau nangin nyuhun ikhlas emak kali ikhlas bapak. Sebab kula padan-padane manuk pengen diakui ning kula. Pengen di sana kangge kula mah. Kula sayang bisa ning manuk niki. Melas bisa ning manuk niki. Ari emak mano kada maning dijaluki manuk siji. Loro telu lima gak los ikhlas ridho wis aja sasa maning. Aja dianggap emaki anak angkat, anggap baik. Emakku ya emak asing sejati, no ka am ya anak ang sejati ini emakku. Eki, jukut naik kaki manuk eki. Jukut na manuk kan jekang sebelah lor kah? Nang apa? Iku si no ka am je seneng pengen. Pengen manuk sing mesum? Ya. Impah melas pak. Enak kan boy kah? Sing bagus, sing muni na melung bakai suk muni. Bakawan muni, bakal sore muni, manuk kuma mesum aja. Sangkine ame melas pa, pengen iku mawon sing kurungane bodol pa. Mending gak manuk ngkok beluk ya. Cek pa, mong raine jerok. Manuk ngkok beluk mah bakal muni antem. Ngkok beluk, ngkok beluk. Mong, ah betik, maluk, maluk. Manuk sing blesak di jaluki, manuk kari mati nih bae. Nis, buka tang seneng pun lah, sedangkan rewel. Mana jukun telas kirung? Mana? Banci korsi, bodol kat lo. Malah kurung-kurung aneh, beh. Jadi kudu diganti, dah ke bodol. Ken, noke. Noke, kau ne bisa ngempana nenek? Sanget, ma. Los, celung, sirang ngempani ki, cek sirakin, cek. Kinang sirane ki, kunang sing nok aam kun. Sing manuk arep mati ku kin nang sirah ki manuk kur beli manuk kin ki manuk apa kin manuk puyuh nang sirah nang gede sapi rak kin dengar gede tungkat dia ku manuk ngok beluk takut empane apa wak empane bakakin ku kabah toli lamunana ya wawan lah wawan ular ular kah sing ning sawah sawah kah puyuh ku malang lembut katlong malang lembut. Nah, Aam sih pakane berat. Apa? Manuk ulma dimpani gambar orang gelem dipangan, dimpani gedang orang gelem dipangan. Tekarep-arep mati orang gelem mati-mati manuk. Lagi sakit gua. Moga ambokat maning sejen dina anak kang disenengi asal ngomong bayi. Ngomong bagus los arep kabeh. Mati mangsa ngarap loli. Asal betah kene. Asal sing betah krasan bebarengan. Karo emak kanggo nunuti emak karo bapak bayi. Ayo, gawat dolan bapak yuk. Es, mana ku? Ini kebonan ya celum ya. Ini ibu kata tanah gedang mateng. Ya, apa ya di cipu bayak. Karo bapak ruwatan dalam kebonan. Kalo khawatir mak. Tak toko peni ya mak. Ayo gaki pada dahar kerinji ki. Us gak, liwat tentok nangkun celum. Eh, wis pripin liwat maning. Ayo. Buntut sore anak kuning-kuning ya, ya manuk makan. Pada kenceng, pada rogol, pada ringkil, diwara mani. Rambut mau warna ireng dadi putih ki priben-pribenan sekini. Bayakan maune beli bengkok dadi mengkelalu. Kariwis mengkenin pancin bener jarekan dane wong tua. Menusaku gilir gumanti yen wis nom karing lakoni tua. Kelingan jarekan dane wong tua yen wis pekrok matae kotok dengkuli deklo. Mangan masih pengen ning enak-enak, mekaya wis beli bisa. Mekaya wis ora nana sing didol-dol wis ora nana. Lagi kita nom, lagi sugih tangga batur padang aku. Dongi wis tua, awak pekrok, matae kotok, dengkule teklok, mlakue taglak toglok, dunyane entok tangga batur pada keprok. Kelingan ning anak sing diusir, senajan anak walu, ning endi siraku nokah. Mbok walonira nok ganjar urip-uripan. Kariwis mengkene narep njaluk tulung ning sapa. Lagi apaan? Yah, lagi apa? Gelendeng dewekan, Bay. Ya, lagi mikirin nasib, Sun Kang, kulaku. Mulanen, dua anak siji diusir. Kayak apa ramonis menggenen? Lara langka kang jeti, untus pada rogol, boyok. Ya. Untune basi ngora sopan, ada lunga di warah maning. Ya kuniku Sun Kang, kulaku lagi merendeng baik. Aduh, kariwis mengkinin, kulaku keduhung ketemu ninggurina langsa tinemu ningtu. Lamun bocah beli diusir si tentu nih baik kulaku yang nyagraken anak mungut ning anak. Bareng sikin si kulaku anak dewek ora dua, anak walon diusir. Balik-balik maning kunclung ka menti bocah. Ya masa balik ka sih. Masa balik ka. Kunclungnya barengan beli kuno. Maning kunclung. Bang tok penting. Tuli waktu bae ora meneng-meneng jare kita kutuk waktu. Ya guna balak lagi turu kutuk lungahan konon. Hari lagi melek beli waktu-waktu. Bakal di gawang geleleng, waktu ke orang tok-tok. Meh, bisa tim ini. Gak. Nyiksa bae, pasti. Aduh Gusti, kariwis mengkinin, belenak bisa nuripku, belenak ke ketemu ning tua, ya Kang Uci. Lagi nom tenagane rusak, bandak kayane pirang-pirang. Donge wis tua mekaya beli bisa tenagane ora nana. Awak rusak dadi mengkenen. Mekaya-mekaya ora kiyeng mbak wis tua kumi. Ya jangga mah sampean mana mekaya aku. Sampai tekan tua gak pengennya diundang. Ya bojok wis buat bojokin. Maku ngedeg. Oh maning kita wong wadon. Ana coba batur ka weru orang. Ingin di ana wong selametan weru balik pating kliwir gawe ni berkat sampean jentul bae mah orang. Beli berkat to apa-apa. kenapa nih? Mungkinin kulak kanda-kanda anak kabar kulak iya. Kabar apa mi? Aduh mel, ana wong ngomong buya ambu belia gaji cari gece. Cari kabar anak sampean kuji sekin kus mulia. Cari sekin kuji kang wis subur nok aam kukang. Jareng kabar wis duwe umah, wis duwe segala-gala. Jarene ning di jene ngrungu jare sapa jare wong beli siji beli loro sing ngomong kuma. Ana wong sing bakulan ngomong, ana wong tua ana sing ngomong, ana sing bocah pemuda. Iji wawa dari ya nun sunang aam ku jeskin aja subur jawa di rumah dewek di gedung malahan jajare ku juga gelang kalung kermompion jadi duitnya jadi si bak-bakan baik kita kupang getun ya mau-mau rumah konon ku bocok warpan anak bagjane si mau ku tak kemban-kemban baik. Cocok dulu, cocok bekas kandung guru. Ya kan. Mulane gakang sekin kelar ngomong. Yen sampean setuju ayu kang pada dilalari, ayu pada digulati si anak iku. Toli dulatane ning ndi? Kota aja kang. Ning kota. Iya. Rasa susure kepriben to li ya. Ah, saking wong males kuno patokane mah. Ya wis ayu-ayu aduh ampun. Pani tetek padak. Wis tua kedeku masih ngreng yang bae suara aduh. Ya kang tetek keluar yang deleng untuk pada lunga. Untuk wis pada lunga kedeku. Pipi si mau nek kenceng dadi kendor. Kuku kang mawas coba. Kulit wis kecot. Iya. Tapi rupanya ku omongan masih ngeranyam bae. Beo. Iya kang. Rangsa kurip ku durung lawas bae ku lakukan. Setuju beli daging kan? Setuju ayu. Apakah ini jaluk dingin ayu pada ngelati ayu? Iya kan makan. Ku lakukan dinding gedang wali bae. Arep nyilakan diri digantung sepira dure dicacak sepira lembuti. Harap jaluk pas rapatin jaluk uri sebab kula wis oranan sing dinuti. Risin kowe lamun ketemu kami. Kenapa aneh ya risin ora apa kak? Beli ya. Beli kita mau lok isinan dadi wongku. Ya masa isinan kok pokoknya semangkenan ki. Si isin pengen gak kita mau beli isin beli apa? Nak bagi selamat ayo. Metungar. Yo, mangat ya, yo lah. Aturan utang libu, kalau warung diutangi kabe, nyaure beli. Besok wong lagi wong enam ngenteni beli bentang menang ning rumah. Rumah wis laka pojok-pojok. No, aam sir aku ningen dino. Eman anaknya mimi wong sing paling ayu. No, gona ketemu. Aduh bayi. Lagi gulati karo mama ira sebab ningkene bisora nono sing dipan. Pancingan naik kula wange ku. Ya kelingan kok. Mane Aam beli kurang dedalan, anggur-anggur diaku ning ema, ning ema Musni ning bapak kabul. Mulani gana ami seneng, uga mangkun celungi gan melu. Saban esu paling beli-beli 5 gram hasil manuk. Dasar takdir ora kena dipungkir, kadar ora kena dipumpang. Tibasa nega bawutan ing ngener eling deni lakoni sabar. Sabar ketemu kelawan syukur. Mangkun sulung mendi bae ya. Mang? Man. Enak. Tempo de motor ku ayu, esuk sore nyerbeti motor terus. Tes ngebut, nak. Mang? Non. Ngomong-ngomong sebut esok kelingan ning mama ya mang, ning mama Uci. Oh, kelingan ning mama Uci. Iya mang. Kelingan sih beli apa-apa, mung sing inget tak panas perih nok Aam ora. Hari wong ngarep eman ning anak mah beli kayang konon, beli demen ning rabi mah, beli demen ning digambreng mah. Coba bocah aja sampe lunga di ijini beli di penggat, beli di jagal. Wislah jangan eling-eling monok, sing penting manok Aam. Mama ngertakon, sabenernya nok Aam iki wis pengen rumah tangga durung. Rumah tangga mang? Iya. Wis aja mono-mono ga mang. Pokoknya Aam sih masih dawa jangkai. Dudu mono nok, soale tangga batur kipada ngomong kabeh. Tadi ya dia celah bakal wong bebasan bak. Lungan pasar ya dikeproki, disuiti, direken wanita jalanan, anggur ga rumah tangga, bokat mong karo wong ado ya karo wong kenene, bokat wong mong wong sugi ya karo wong melarat. Jadi kokon rumah tangga mang? Ya iya, apa enak wong dewekan ya. Duh, mangkun celung najan kula gan ngerti wis dewasa hampir Aam keliwat mangsa. Nanging kaya-kaya durung seneng mang, kaya-kaya masih anak kang dicita-cita. Cita-cita apa maning? Pengen pisan ketemu karo mama. Kari dolan bae mana? Ya karuan amnesia mang. Bisa ne Aam bisa semene ku karena emak karo bapak kabul ya mang. Nah, arep mulang terima, arep muji syukur, arep balas budi sing nemen ya ning bapak kabul karo mamusni. Oh. Manuk kan sing mamusni, sing bapak kabul. Sampai kita seneng ya melu seneng ora. Mamusni kang dadi sesemban kula, napa maning mimi dari yama. Nah, bok walon kok. Senajan bok walon, bisane Aam semini karena mimi karo mama. Sejati eling-eling ngare, mimi dari yama, mimi dari yama. Mung gambreng ya gambreng bat. Sanggur gak kawin lah, beli karo wong ya karo kita ya beli apa-apa. Mang, nah. Ana wong ini tetekan mang, karo laki-laki ini gawa gembolan mang. Nanti ika deleng sapi. Kok? Tidak ki. Mak, mak. Apa mi? Kian jauh mai mak. Apa ya apa beli sih mak? Cari siapa mimi? Ciyong li takon takon. Nih. Yakin ni umai ku. Mimi kan takon mimi. Coba takon. Ya los mama beli. Mama. Mama tak mimi sing tak. Mimi bae coba mono. Ma. Ma. Non non. Sopan dalam minten. Ika dalam minang. Malas pisan. Ya wis kok. Kok ame sing anang guling pangan ya mang ya. Iya nok. Kok mama menang bengkono ya. Anggonana sedih lah kok kita sing arepan punten. Ya arepan istirahat gitu. Apa si wong mada aran, apa si aam-aam anak kita ya. Nyani ya haka bocak ladang apa, deh umah semene gede ne duwe toko semono gede. Anu beli kini wong biang. Punten. Enggak. Duana wong. Punten. Enggak. Wong di sampean. Anu nang. Sing jati barang. Nggak perlu apa? Aduh nang maaf baik. Mbok kuar takon nanging bokan duduk ma aja siwu. Takon apa? Udah aja muka-muka ning emper gua. Motor limpel. Anu nang. Rida. Mbok kuar ginggulati anak wadon. Arane lu ngasih ngawit nembe umur 11 tahun sampis sekin seprenene wis 3 tahun mesti 4 tahun ora balik-balik minggat. Minggat. Iya. Anake pira sampeane? Anake siji wadon. Siapa arane? Arane Aam Kamina. Sampeane wong jati barang. Iya. Arane siapa? Daria. Daria. Daria, Daria, Daria. Daria. Iya. Arane sebenere Aam iku anake siapa? Terus terang bae. Anake kita nang. Ya, mungkin. Anu, anake laki. Di anak walon. Iya. Bisa neminggat. Bisa neminggat manang. Asaliku. Digebuki. Beli nang digebukin siapa? Mungkin bocah minggat di digebukin. Minggat banyak nang. Dari mana-mana harapan mulati aame baik. Maksud di sinang boku nang delengen awak wis pekrok kayak kenen kinang wis empu pirang tahun si kanaya lungaka dunya peka ya wis ora nana mangka diterjang lara bayaan teman-teman. Maksud di si arpan melu nunut urip ningana. Hari kita mangrungu dari ya uciku jati barang ku pengenok sugi sawah umaya bagus. Iya nang. Gedong. Iya. Nang apa kini kayak kono? Ya mampan tok nang. Kanggo nambah siwa ku brak brak bae nang gelengen awak sampai kuraki geragasan. Yang lu? Macem macem nang. Ya. Anak darah tinggi jejarku anak buga nang ake bae sing yang lu. Budrok. Trewel-trewel ya nonan. Beli nang hari rewel masuk aku wong sing paling menengan. Njuk, enak temen. Ya wis kin mah aja ngulat-ulati Aam lah. Sebab ya Aam maune ya lingkungan kene omah ya. Kita ketua RT wis pindah kene mang Sumatera. Ning Sumatera? Iya. Sumatera ning endi nang sebelah dine desa kin. Ji, sebelah di aja. Aduh Sumatera menyeberang lautan. Jadi sampeane RT ketua kepala. Kepala. Kepala koprek. Kepala koprek. Ketua. Ah, ngaco kini wong. Wis gimana aja ngulat-ulati wong sing langka. Nang aja bohong sih nang sing bener bae ganang aja nyiksa ning siwa. Mana Aam lu ngana bature ple? Ana nang. Siapa? Curi kunclong bocah kurang ajar. Oh, masa menusa diaran curi. Sampean ku yang mak masih atas bae sama pekrok kaya. Benci nang sama rurip satruki buyutan karo kunclong. Gak benci? Ya iku sih dadine minggat ku digawaning setan kunclong. Mang. Nun. Mene ya, Mang. Mana? Si, Mang. Mana? Omong malas, Mang. Omis. Aduh, sesek ambekane, Mang. Kayak mini, Mang. Ya, itu. Omis. Untuk gawek na kopi, Mang, karo roti panggang. Aja. Gentong be, banyu gentong, Mang. Bayangin nunggu. Ibu cokku judas temen si kuno, tak rongok-rongok naku. Tak temen dibayang, Mang. Wis, aja. Caca motor lucu-lucul menjeru mading jenggo sampai sebatok kacamata. Nok, nok, tulung gak nok, siwa lagi kesasar. Mi, aja ngundang gua mi, kula Aam mi. Hah? Aam mi, Aam pun di mama mi, Aam mi. Aam nyuwun pangapunten. Kenapa nangis kini? Aduh, Ma. Aam, iku Aam. Aam, Aam. Nok Aam. Nyuwun pangapunten kula, Ma. Biang, sira ketemu ning kene bae Aam. Nok, sira kuayu temen mau ni semana blesake kromo de kan kene bersih. Sampun terus. Kini umay sapa kini Aam? Kriya kula, Ma. Mi. Apa je mak? Umai Aam ya mi. Umai Aam nok. Luar ikan sing kacamataan belak ini nok ta. Aik mang kunclong kana mi. Hah? Kunclong? Mang kunclong mi. Oh, paingana setanku. Cilupa. Paingana langka aja nih Sumatera. Jadi umai Aam jekin maje. Sengit, kambreng. Jadi kunclong. Kunclong ya. Dadi nok keki umay nok asli sak miliki nok sudah laki durung nok dereng mi nok mimi kunggulati nok sampai pirang-pirang dina karo mama ira seketi perang gawa duit sing umaku nok jalak-jaluk sedawa ning dalan puas jalak-jaluk mi iya nok ari harta bandai mimi ana uma anak karang padang dimi. Tok nok makasih siji-siji adi doli kabe. Anggo mangan sih nok. Nambah ya kang. Karma puas. Ngarapi yang mekaya wis nok mama ku nok. Duh. Mi alhamdulillah berkat pendongane mimi Aam bisa diganjar semin. Iya nok dinyangka temen siraku nok. Mulani gang mimiku lagi tekar pare kesyukuran teka dewi kula muji syukur alhamdulillah. Dadi nok ke melas taning mimiku nok. Melas pisan mi. Ya syukur nok sing tekar pare mimi arep nut ning sapa bakal beli ning sira. Awak wis pekrok, dunya entok, mata kotok, nok, boyok, bengkok, melaku wis tablak toblok. Bener, baturnya berapa? Dunya ne entok, tangga batur pada keprok, nak. Ya puas. Kimi, pangapura ya celung. Ya wis lah, aduh masih berkentul. Kula suwun mimi supaya insap mi. Kula suwun mimi supaya sholat sembayang mi. Berdoa kanggo lebur dosa mimi kanggo sang besuk mimi supaya ketemu karo iman lan islam. Nah, bener. Kanggo dongakaken kula ya mi. Donga kenang lho. Giyang sembayang lho, anggar bae. Suke-suka dus pratin. Atas bae wong. Iya dakat semono nok. Memang iya nok mimi salah. Mimi dosa selawasi murid mimi murka nok. Gak gawe dosa, gawe durhaka nok. Nah, iya Celung, maaf ya Celung. Lha apa-apa, asal sampean benar-benar arep takwa karo Tuhan Kang Maha Kuasa, arep insaf, aja sampai terlambat ning akhirat langkah genai wong sesambat. Iya Celung, sira ku pinteran bareng pin. Maafaken ya nok Mimi ya. Aduh Mimi, sampun jaluk maaf ning Aami. Senajan Aam dewek duwe dosa ning wong tuwa. Saya nok itu kok ngasarung tapi tenunan tak apalah. Iya Mang. Oke, amat minasar ya Mang. Ayo mangan. Mangan yuk segaw siap sedia. Wonten pepek mi bandeng sarung dadar mi wonten mi. Dongkol ana. Ayam. Sate, sate kiyong ana. Mang kiyong mah. Oh kita sate kiyong mah. Sate ayam. Ya wis ana wis. Kulain pekan nyami tumbas mu kena mimi sarung sinjang ya mi. Tuku mu kena sing bagus sanok gini. Sarung tuh. Sarung yang gue mama ya mak. Bisa yuk mang. Ayo ayo. Ayo pas rumah ya. Suami hati-hati mi. Oh, Eling Dening anak. Lih. Iya ya, iya ya Maya. Mulane gamang kulaku sing wis-wis nanging bakal diulang. Pasar jekana. Iya ning pasar apa noko kenang mu kena, noko kenang sarung kanggo mama, mu kena kanggo mimi. Tapi Mimi kok aku kudu bisa insap lho. Sembayang. Heeh, sembayang kowe. Di bisa jampine mah. Ya belajar, kowe belajar. Sajana mama ganteng tuh belajar mengkon. Iya, mah pancen dipikir ya. Kita manusia ning alam dunia ader wong urip beli atusan tahun umur ya, mah. Maka kita gawe duraka bae terus-terusan gawe dosa. Mak, kula arep insap, mak, saksenana. Tak sakseni Mimi. Sing wis-wis nanging sing durung mat kula kurasa getun satengah mati. Ora nyangka ora nyana senajan nok amanah kualon ditandure pait nanging cukule manis pisan. Mak, apa maning nih? Ngomong-ngomong mak, Aam duwe manuk iku mak kurungane bagus pisan. Iya, manuke Aam iki. Segaya bisa ana iwake durungana, mak. Jadi arep apa? Ana iwak gak kudu lae beli pengen sejene si. Pada-pada mangan ku nyembele manuk pun be ku, mak. Aja si toli warna-warna aja. Iwak anak undo pangan ayam. Wis kumpul kan ing lemari ka. Mak, kita endeleng wong mangan gorengan manuk mau kuman ing dalam kusin napisan wis gak mau oli beli burung antar nok Aam ku melas ning kulaku pun maning manuk tapi kelambimu kena di toko kena ya wis apa karpe apa karpe wis gak menengah bae sampean mau kula dewek sing tanggung jawab karo Aam anak-anak bae rani kok tak cukup manuk ke tak sembelih oh iya mongko kapriben ku enok Aam sembelih goreng baik rumah teng baik sampean mater nok amin pasar kunculum ning pasar tak ae pengen niwak manuk sing bengen ora keturutan-keturutan ampun niwak pirang-pirang ana bandeng ana apa yangger aduh imah mateng imah bandul imah cek mak paruan pul-pul enak temen pun kuliah ya mak mong ya wis gak ngomong tak ape mong mak cek wis bagen mama sih wakin mewak ayam be karun tuh enak pisan mak enak pisan mak mang angkun celung cun ayo dudali kang ning beca ku diunjali mancing waduh beres wis beres anu kepakaian kin tak sebutet ke pakaiannya iya kun khusus pakaian ya tekak anu kak am tekak anu kak am mau kena ya angsal mi wis ki kumpet ke kimi bakal pengen jaburan sing eca mi aduh yak subuh nak jaburan apa kini nak dimpan manuk kaduh ngomong iku jawa wut karo kacang hijau kumang diwadai mana manuk kuduru sisin bener lah yang kau harap tepakan nih lah melas sing esuk durung dimpani Cih. Nok am. Priben mah. Manuke langka. Aja sok guyon ga mang. Eh bener-bener iku langka manuke. Manuke langka mang. Ku kurungan aku. Iya lang, kalau sembelih ning Mimi ku nok. Mimi pengen iwak manuk tak sembelih daugan. Tak pas tak pangan. Manuk disembelih Mi. Iya. Bagiannya nok ada manuk kakek ning warung ning toko ga. Itu baik. Gawe susu ban baik wong kin. Mang. No. Mang kunclong. No no. Manuk disembelih je mang. Mang. Manuk disembelih mang. Cinok nang apa sih nok? Bongkan ku, Aame mati. Sampean madu, kayak penyakit bae manuk kekasihan nok Aam guru. Apa sih celo? Banyak betul. Nok keling nok nang apa sih? Maiki bocah klenger Aame klenger. Kenapa? Ngandel beli lu. Nangisi manuk klenger. Ya, iya. Aduh. Apa sih celo manuk apa sih kuna celo? Ya pun manuk dari dunia. Di dunia priven celung. Ya gara-gara nok Aam sugiku oleh manuk kuno. Nembelek aku sedina aku beli sowong beli longgar paling rendah 5 gram oli nembelek aku emas kuno. Kabrek. Kuno manuk gawe sugi. Gawe sugi ning nok Aam. Betun temen ya beli weruh gokat manuk padu manuk bae. Nok keling nok ameling nok. Mimi salah nok. Tangi nok am. Aam, anak ibu, wis nok Eli sadar. Senajan ibu wis dadi wong alus, ibu masih tetep ndamping awan kelawan begini. Nyebut nyebut eling nok. Sekian gage paponana lar kelawan balungi. Suwise dipoponi nok pendemening tengahing pekarangan. Nawabai senajan wis ora ana ujude masih bisa bantu ning nok Aam. Wis ibu wis suwe semono bae. Mimi nyebut nok nyebut nok. Eling eling eling. Mimi salah ya nok salah. Rono kaya ngono. Ya lupa ngapura ning Mimi sih pangapura apa no. Blasar. Ya kita mau betul temen ya. Mulane wong takon-takon. Breng, gambreng. Mang. Nun. Popo lanang, Mang. Apa eno? Lar kalau balung ya, Mang. Natali. Pendemen ning tengah pekarangan, Mang. Oh. Pendem ya, lari kaya sampean bagus ya. Dari balung sing alep-alep ya. Si pancar betul manuk bisa gawe putu ora kurang ngebati ilang. sakti wis mati di pusti pusti. Lah lah lah lah nok am sawise mamang mendem elar karo balung iku cukul lek bringireng nak mang cukul bringireng ku lah dawa dawane mulur la la la la mbuk lolet kaya angin ulur-ulur la la la mesti lah oleh gak apa gak pakaian nak ji rambi wadon karo tapi kudu mang berarti mang bener-bener ya mang iya nak sekian mang senajan pringireng rupane sebab kedadiane lar karo balung yang manuk ya mang iya manuk kayak arane banjar petung dari tekarane pring petung oh pring petung lah ming selep maning nok ming selep maning bagian maning selep maning selep ayo lah dongol lah lah lah dongol dongol dongol dongol lah lah lah lah bubuk lolet ayo ayo luru apa maning gak mentok mas mang bener-bener berjasa ya mang iya nok banjar petung kok beli barang mas dikira manuk banjar petung ya mang dari makener mimi sayang di anak sampai dari pring rupane masih bela sungkawa karo aam iya nok boleh barang emas nok kalau wis disimpen pada bae karo manuk pengen bagian pring oli emas atau akan emas.